Nggih. Monggo pertengkaran. Jangan bertengkar ya. Mengapa? Itu lagunya ya? Mengapa pertengkaran antara selalu terjadi? dong buat Mbak Evi dan Mbak Yunita.